saat seperti ini aku merasa amat sangat mencinta, tapi ada yang tak pernah aku rasakan lagi. Beri waktu, beri aku sedikit waktu.